Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Para pendengar beberapa radio sunnah, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, dan pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook ataupun streaming di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang neraka. Kita sedang membahas beberapa dosa yang pelakunya terancam dengan ancaman neraka, tapi tidak kekal karena pelakunya muslim. Asal muslim, sebesar apapun dosanya pasti ke surga, walaupun harus ke neraka terlebih dahulu. Di antara dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka adalah, ini khusus wanita ya, kita memberi judul wanita murahan. Kenapa? Karena pada hakikatnya wanita itu makhluk yang sangat-sangat-sangat mahal. Tidak sembarang lelaki menyentuhnya, bahkan jangankan disentuh, dilihat juga itu tidak boleh. Para laki-laki disuruh menundukkan pandangan. Sebagaimana Al-Quran surah An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Itu menunjukkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu di antara tujuan menundukkan pandangan dari para wanita adalah selain menghindari dosa, fitnah dan yang sejenisnya, juga dalam rangka menjaga kehormatan para wanita. Karena itu pulalah, selain tidak boleh dipandang, wanita harus ditutup auratnya, bagian tubuhnya. Allah berfirman, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaklah para wanita itu mengulurkan kain-kain kerudung mereka dari atas kepala sampai ke daerah dadanya. Dari kepala sampai ke dadanya tertutup. Sebagian ulama, dan ini jumhur ulama, menyatakan termasuk wajahnya, termasuk lehernya, semuanya. Sebagian ulama lagi menyatakan wajahnya tidak termasuk yang wajib ditutup. Ikhtilaf para ulama tentang hal ini. Terus, para istri Nabi, para wanita-wanita mukminat secara khusus diperintahkan untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab. Surah Al-Ahzab 59 menyatakan, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hai nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita mukminat, semua wanita mukminat, Hendaklah mereka itu mengelurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Diperintahkannya para wanita untuk menutupi auratnya, bagian dari tubuhnya, sumber fitnah yang ada di tubuhnya, menunjukkan wanita itu barang mahal. Gak sembarangan orang melihat, apalagi menyentuhnya. Dan itu tanda barang itu sangat mahal. Coba barang-barang yang dijual di toko-toko dengan harga yang mahal, itu pasti tertutup. Emas, berlian gitu ya, disimpannya di tempat yang aman. Kemudian pakai apa namanya, sarigsik besi atau apa sarigsik teh? Jeruji besi. Ada kamera, ada alarm, kacanya juga kadang-kadang tahan pukul. Dipukul sama palu, tidak langsung pecah. Orang tidak sembarang menyentuh, kecuali orang itu punya uang besar yang sangat banyak, bisa saya lihat yang itu baru. Tapi kalau uangnya pas-pasan gak akan berani. Itu yang mahal. Berbeda yang murah meriah, pisang goreng, bala-bala, 2.000 tilu. Atau kadang-kadang maksimal lah 1.000-an, ada yang 2.000-an ogenya. Itu dipajang, terbuka, digemrong laler, ada lalat, menclok di sana. Setiap orang milih-milih teh, dicabakan hiji-hijinya. Diraba semua, barijang teh dicandak. Semua. Jadi kita beli itu bekas tangan berapa orang tuh. Bakteri banyak di sana. Itu yang murah meriah. Semua orang bisa meraba. Semua orang bisa mencicipi. Dan ketika dibeli murah meriah. Para wanita barang mahal. Makanya ditutup. Gak bisa sembarang orang lihat. Apalagi menyentuhnya, ada ancaman. Bagi orang yang menyentuhnya, ancamannya dosa. Kata Nabi SAW, kalau kepala kalian ditusuk dengan besi yang runcing, itu lebih baik daripada kalian menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Kalau kalian berdesak-desakan dengan babi yang penuh darah dan nanah, lebih baik bagi kalian daripada berdesak-desakan dengan para wanita yang bukan mahramnya. Ada ancaman. Saking apa? Saking mahalnya para wanita. Terus kalau enggak punya keperluan, jangan keluar. Bukan membelenggu kebebasan wanita, tapi melindungi, jangan sampai menebar fitnah menjadi sumber dosa bagi kaum laki-laki. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian hai para wanita diam di rumah-rumah kalian. Mana maknanya la yakhrujna illa lihajatin masa. Jangan keluar kecuali kalau ada keperluan yang mendesak, boleh keluar. Dan begitu keluar harus tertutup auratnya, dipastikan aman juga di jalannya, ya. Semua itu menunjukkan wanita dalam pandangan Islam amat sangat berharga. Di Eropa ada kasus, ada kisah seorang wanita berjilbab tertutup diinterogasi di sebuah kantor keamanan bandara. Ditanya, kenapa kalian menutup seluruh tubuh kalian? Tidak dijawab. Cukup begini, ya. Dia buka coklat, ya, kemudian diraba-raba dulu. Terus dikasih kepada si petugas. Enggak mau. Kenapa? Itu sudah terbuka. Sekarang diambil coklat yang masih tertutup dikasih, mau. Kenapa kamu mau yang ini tidak mau yang itu? Dia mikir, "Oh iya, saya ngerti." Terus Ketika seseorang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, kenapa kita tidak bisa menyentuh para wanita muslimat? Sedangkan selain wanita muslimat mah jangankan salaman. Kalau ketemu teh cipika-cipikinya." Apa cipika-cipiki teh? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Di hadapan suaminya, bayangkannya. Lalu berkatalah Syekh, ini yang bertanya itu kebetulan seorang warga Inggris. Dan warga Inggris itu dipimpin oleh seorang ratu, ratu Inggris. Syekh bertanya, apakah setiap rakyat kalian bebas bersalaman dengan ratu kalian? Oh tidak, tidak bisa. Begitulah, seluruh muslimat ratu bagi kaum laki-laki di kalangan kami. Terhormat. Nih. Itulah Islam memperlakukan para wanita, dijaga kehormatannya. Nah, ketika wanita tidak bisa menjaga kehormatannya, dibuka auratnya, pergi keluar rumah sekedar untuk tampil di hadapan laki-laki, istilahnya mejeng, pamer keindahan, keelokan tubuhnya, kecantikan wajahnya. Makanya kalau keluar teh apa? Dandan dulu, sataker kebak atuh. Bila perlu, kalau mau ke undangan, ke reunian, ke pertemuan-pertemuan, sengaja kemana dulu? Ke salon dulu. Auratnya dibiarkan terbuka agar kemulusan kulitnya itu terlihat oleh orang, agar keelokan tubuhnya terlihat oleh orang. Barang paling berharga di dalam dirinya itu diobral secara bebas. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa menyentuhnya. Itu barang mahal, dimurah-mareh, diobral. Itu yang disebut dengan sebutan wanita murahan. Dia mahal tapi diobral dengan harga yang murah, bahkan gratis. Semua orang bisa melihatnya. Tapi anehnya nih, anehnya. Ketika wanita tampil dengan membuka aurat di muka umum, ada lelaki yang mencerong melihat dengan tajam. Si wanita itu risihnya. Apa yang dia bilang? Mas, jaga tuh mata. Dia membuka aurat, tapi orang disuruh menjaga matanya. Balikan, mbak, jaga tuh aurat. Dan nampe itunya, maknya perem. Ya karere tuh meesan-meesan waimah. Aduh, afan kepada pendengar yang di Papua sana, di Tanjung Pangkal Pinang enggak ngertinya. Jaga tuh aurat, sebab kelirik, sebab kelihat, sebab ai nampe naon, sebab nampak memang minimal kelirik itu. Ditambah sebelum keluar teh ambil parfum satu botol semprotkan habis. Menciumnya juga bikin leneng nih. Murah, wanita murahan. Itu wanita yang mengobral dirinya termasuk wanita yang terancam dengan azab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Qaumun ma'ahum sayyat ka'adnabil baqar yadribuna bihannas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhatil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihala yujadu min masirati kadha wa kadha. Ada dua golongan manusia dari kalangan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Artinya, dua golongan ini di zaman Nabi SAW tidak ada. Tapi nanti muncul setelah Nabi wafat. dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Pertama, satu kaum yang memegang cameti, pecut, cambuk seperti ekor sapi. Dia memukuli manusia dengan cameti itu. Maksud cameti di sini power, kekuasaan, kekuatan, kekuatan. Dia penguasa, dia pejabat, dia pemimpin pasukan yang memiliki pasukan besar, punya senjata, pokoknya punya kekuatan. Orang enggak berani. Dia memukuli orang dengan itu, maknanya dia zalim dengan kekuasaannya. Merampas barang atau hak orang lain, menipu orang lain yang dirampas, yang ditipunya, walaupun tahu enggak berani. Sekali protes, habis sudah. Zalim, penguasa yang zalim. Di zaman Nabi SAW tidak ada, tapi nanti muncul. Kira-kira penguasa zalim seperti ini sudah ada enggak di zaman sekarang? Ada penguasa yang nipu rakyatnya, yang menekan rakyatnya dan seterusnya, ada? Ada. Nyaris tidak ada yang tidak demikiannya. Hampir di seluruh negara di dunia. Ini yang pertama. Golongan kedua, nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Terus mumilat mailat. Mumilat itu memiringkan orang lain dan dia juga miring. Dijelaskan oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi, memiringkan orang lain maknanya membuat orang lain terjerumus ke dalam dosa. Ma'ilat, dia sering miring, maknanya dia sendiri dengan perbuatannya sudah terjerumus ke dalam dosa. Dengan berdandannya, dengan tampil seksinya, dengan aroma parfum yang menyengatnya, dengan membuka auratnya, dengan berlenggak-lenggok berjalan genit centil di hadapan laki-laki, itu sudah merupakan dosa besar. Terus membuat orang yang melihatnya jadi apa? Jadi dosa juga. Laki-laki yang berpapasan dengan dia itu sampai murilit gitu ta. Muridnya apa? Muter. Lagi main sepeda, ada wanita seperti itu, cah dilihat itu jeger nabrak. Ada yang seperti itu? Mungkin ada. Mumilat ma'ilat, ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka itu seperti punduk unta yang miring. Karena zaman baheula itu kan pakai rambut yang dipasang, bahasa Sunda nama sobrah. Anak-anak sekarang mah belum tentu ngerti apa itu sobrahnya. Sobrah teh rambut orang lain entah dari mana. Dicusun gitu terus disambung, digelungkan. Umuncuguk gitu lah. Bahasa sekarangnya apa? Konde non? Kondenya. Ada digelung-gelung palsu. Terus saya pakai kerudung. Katingalinya kelihatan muncuguk. Dan itu terjadi di generasi kemudian sampai sekarang. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Wanita itu tidak akan mungkin masuk surga. Dan tidak akan bisa mencium baunya. Padahal baunya surga itu tercium sejarak anu-anu-anu jauh. Kalau tidak mencium berarti beda alam. Dia di neraka. Ya. Dan ini muncul di akhir zaman. Kata Nabi SAW dalam hadis lain. Beliau bersabda, sayakunu akhiru ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka'aslimatil bukhat il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Akan muncul di generasi akhir dari umatku wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di atas kepala mereka itu ada seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka terlaknat. Hadis ini sahih dalam Al-Mu'jamu Shaghir dan sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Nah, ini wanita murahan, berpakaian tapi telanjang. Apa maknanya? Pertama, mereka berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Sebagian tertutup, sebagian terbuka. Pakai lekbong, kelek, katembong. Pakai you can see, kamu bisa melihat, itu mana you can see. You can touch me, kamu bisa menyentuhku. You can do anything you want, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan kepada saya. Itu murah. Pertama, memakai pakaian tapi terbuka auratnya, ya, hanya sebagian tertutup, sebagian yang lain terbuka. Betisnya terbuka, bahkan paha terbuka. Sikut bukan sikut lagi karena pakai lekbong, ya, lengan semuanya terbuka. Dada, leher, apalagi rambut mahnya. Padahal itu bagian-bagian yang wajib ditutup. Itu pertama, berpakaian tapi telanjang. Kedua, berpakaian tertutup tapi transparan. Bahasa Sundana transparan teh naon cing? Ngalangkang. Warna kulitnya masih kelihatan. Si kain yang dipakainya itu tipis, sehingga warna kulitnya kelihatan. Ini yang kedua. Ketiga, menutup seluruh aurat dan tidak transparan, tapi ketat siga leupeut. Pernah ningali leupeut henteu? Jadi bentuk tubuh wanita itu kelihatan, dan memang sengaja wanita-wanita yang tubuhnya ramping ingin diketahui tubuhnya ramping. Makanya memakai pakaian yang apa? Ketat. Terus disekeng di dia. Nah, terus pakai sabuk di tengah-tengah. Sabuk teh kan fungsinya teh mengikat supaya teu morosotnya. Ini mah bukan untuk itu, tapi untuk menunjukkan rampingnya bentuk badan dia, bentuk tubuh dia. Seksi kelihatan. Lebih menarik, lebih cantik, lebih memikat kaum laki-laki. Tubuhnya tertutup, mungkin memakai kerudung, mungkin memakai penutup aurat sampai kaos kaki, tapi bentuk badannya kelihatan. Semuanya ini merupakan bentuk nyata dari berpakaian tapi telanjang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, il'anuhum fa innahunna mal'unat. Laknat mereka karena sesungguhnya mereka terlaknat. Makanya sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan dibolehkannya melaknat wanita-wanita yang seperti itu. Pas ketemu dasar wanita laknat. Karena Nabi memerintahkan il'anuhunna, laknat mereka. Fa innahunna mal'unat, karena mereka itu memang terlaknat. Jadi inilah yang disebut dengan wanita murahan dan terancam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat, salah satunya wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Jadi yang pertama, murahnya mereka itu karena mengobral aurat yang harusnya tertutup. Auratnya murah meriah, bahkan gratis. Semua orang boleh melihatnya, bisa melihatnya, bahkan bisa menyentuhnya tanpa harus membayar. Cukup nongkrong di depan rumah wanita lewat plong gitu tah, dah gratis ya. Tapi akibatnya wanita itu berdosa, jadi sumber fitnah. Lelaki yang melihatnya juga berdosa karena terkena fitnah. mumilat mailat. Wanita itu membuat orang lain miring, dia sendiri miring. Membuat orang lain berdosa, dia sendiri berdosa. Inilah hal pertama yang disebut dengan wanita murahan yang terancam dengan api neraka. Kedua, ini juga banyak dilakukan. Wanita murahan yang terancam dengan neraka adalah wanita yang juga merubah ciptaan Allah pada dirinya. Ada banyak bentuk. Pertama, ditato. Ada wanita yang ditato. Ah, banyak sekarang. Nih. Kedua, disambung rambutnya. Itu para wanita ABG sekarang teh enggak tahu kenapanya. Rambutnya panjang. Ah, bosan, ingin dipeteng, dipotong pondok, pondok, tukung, terus disambung ke salon lagi. Per apalah, per gunduk gitu ya, disambung sagunduk-sagunduk, 10 gunduk atau 20 sambungan tuh. Padahal waktu dulu panjang, dipotong sengaja. Setelah dipotong disambung ke salon dan bayar. Satu ikatan itu puluhan ribu atau ratusan ribu, 50 ribu satu ikatan, ada 10 aja udah 500 ribu itu teh. Ya. Menyambung rambut. Pertama ditato, kedua menyambung rambut. Ketiga, nah ini. Si alis, ini ciptaan Allah dan pasti terbaik bagi kita. Teraman bagi kita. Gak puas dengan alis bentuknya seperti itu, dikeruk, dikerok, dikerik, dikurud. Setelah dikurud, dia bikin lagi garis alis baru pakai spidol atau pakai areng. Seret, beda laginya. Seolah-olah bahasa tubuhnya menyatakan, alis bikinan Allah itu gak bagus, kurang sempurna. Makanya dikerik, diganti dengan garis alis baru yang dia bikin. Ada yang begitu? Kebanyakan wanita begitu. Atau alisnya pondok, ah panjang kuna kadiutoh. Ada yang begitu. Terus begitu nyengir, kelihatan si giginya itu tidak rata atau besar. Padahal sudah manis, sudah bagus. Kurang puas dikikir. Atau diganti dengan model baru. Padahal ini sudah bagus, normal, tidak ada masalah. Pergi ke dokter, dok ganti gigi depan dua saya kayak kelinci. Ada yang begitu? Ada, sehingga kelinci. Kelihatannya lucu, padahal siga ngohngornya, kata orang mah. Itu semua terlaknat. Berkata Rasulullah SAW, kata beliau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la'anallahu al-wasilah wal-mustausilah wal-washimah wal-mustausimah. Allah melaknat wanita yang nyambung rambut dan yang minta disambung. Yang nyambungnya, salon-salon yang buka itunya, terlaknat. Terus pasien yang datang ke sana, pelanggan yang datang ke sana untuk minta disambung juga terlaknat. Yang menyambung pelakunya disebut wasilah, yang disambungnya, yang minta disambungnya disebut al-mustausilah. Wal-washimah, juga orang yang mentato, wal-mustausimah, dan orang yang minta ditato. Di bagian manapun tatonya itu, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal-mustausimat, wal-namisat wal-mutanamisat, wal mutalaffijat lil husnil mughayyirat khalqallah. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang minta ditato. Namisot, namisot itu yang Yang dimaksud dengan namas adalah mencabut atau mencukur bulu yang ada di mana di wajah wanita itu. Termasuk baik bulunya itu hajib, alis, ataupun bulu mata. Dicabut atau digunting atau dibakar supaya hilang, ya, itu disebut orang yang melakukannya namisot, yang minta dibegitu disebut mutanammisot, dilaknat oleh Allah dua-duanya. Wal mutafallijat, mutafallijat lil husn, maknanya orang yang memperindah giginya dengan cara dikikir agar bentuknya bagus gitunya. Dikikir padahal kebayang linu umurnya. Linu apa tidak? Kebayang linu atuh. Tapi dia rela sambil nyengir gitu agar terlihat jauh lebih indah. Orang itu, wanita itu adalah wanita-wanita yang apa? Yang merubah ciptaan Allah pada dirinya. Dirubahlah si alis dengan alis baru yang dia bikin. Dirubahlah si bulu mata. Bulu matanya kadang-kadang dicukur, digunting, terus diganti dengan bulu mata palsu yang lebih lentik gitu ya, kayak boneka. Kabayang sigana lamun ngiceup tehnya murag. Makanya sekarang banyak dijual bulu-bulu mata palsu untuk ditambahkan, ditempel, entah dirapat, entah kumaha eta teh nya. Nah, itu semuanya terlaknat. La'anallahul washimat wal mustausimat. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Wan namisat wal mutanamisat, yang mengerik ke alis atau mencabuti bulu-bulu yang ada di wajahnya dan yang minta dicabuti. Dan wanita yang mengikir rambutnya, giginya. Merubah ciptaan Allah. Semuanya terlaknat. Maka hati-hati nih ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu memual, berenya memual centil deh. Ini para ABG yang masih muda, para jomlowati untuk memikat hati lelaki. Lelaki yang terpikat dengan wanita itu lelaki yang ya yang kayak begitu. Dan lelaki yang iltizam, berpegang teguh kepada agama, enggak akan mau. Wah, itu merubah ciptaan Allah. Mualah, enggak akan dilirik secantik apapun. Karena yang membuat hati laki-laki adem bukan karena kecantikan wanita, tapi karena ketaatan istri kepada suami. Itu yang bikin adem. Cantik, jelita, tapi ngangkrang, tapi berani melawan, tapi tidak taat, tapi bandel, tapi segala macam. Bukan bikin adem kepada hati suami, tapi bikin apa? Bikin tidak nyaman, resah, gelisah, enggak betah. Yang diharapkan dari seorang wanita oleh laki-laki bukan sekedar kecantikan tubuh, tapi sikap. Kalau dia, si wanita itu, ketika singlenya sudah berani melanggar larangan Allah, merubah penampilan dirinya, dikeruknya alis, dipakainya bulu mata, ditato, pakai parfum, atau mengumbar auratnya, ini pertanda pasti dia gak peduli terhadap larangan Allah. Suatu saat pasti berani ke suaminya, walaupun tahu itu dosa, gak peduli. Karena selama ini juga sudah gak peduli dengan dosa, dengan melanggar larangan Allah SWT. Makanya Nabi SAW memerintahkan agar menikahi para wanita karena apanya? Karena agamanya, jangan karena kecantikannya, kekayaannya, kehormatan keluarganya. Tun kahul mar'ah li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan keluarga, dan karena agama. Nikahi wanita karena agamanya, karena kesolehannya. karena komitmen dan loyalitas dia kepada agama, karena ketaatannya kepada agama, dijamin kamu akan bahagia. Tapi kalau milih wanita karena kecantikannya, pertama kecantikan pasti suatu saat rusak. Karena nenek-nenek mah peot tuh ya tuh. Kedua, bosan tuh. Ketiganya, nah, rata-rata yang cantik mah berani. Ah, sok lah. Dicerai juga gampang. Gampang laku kan gitunya. Makanya, lelaki yang bijak akan menghindarkan menikahi tiga jenis wanita nih. Pertama, wanita kaya raya. Kedua, wanita yang pendidikannya tinggi. Ketiga, wanita yang cantik. Dihindari nih. Ketiganya ini menjadi modal wanita untuk berani kepada suami. Kaya, umpet dia gak berani, gak takut dicerai. Saya kaya, cerai juga gampang, saya bisa menghidupi sendiri. Ya. Akhirnya ngatur, apalagi uang dia lebih banyak dari suaminya. Jadi babu tuh suaminya. Orang Sunda bilang, nyalindung. Banon, nyalindung kagelung. Artinya, laki-laki yang menikahi wanita kaya terus dinafkahi oleh istrinya. Memalukan. Dia jadi babu tuh nanti, ya. Kedua, wanita yang berpendidikan tinggi, yang merasa pintar, arogan tuh. Ada apa-apa tuh ya, didiskusi dulu, ngebantah dulu. Menurut ilmu yang pernah saya pelajari di perkuliahan, saya S3 tuh, saya doktor loh. Dalam buku ini, nih bahasa Inggrisnya begini, bahasa Prancisnya begini, liar suaminya tuh. Ketiga, wanita yang cantik seperti itu. Tidak semua wanita, apalagi tiga-tiganya ada, ya kaya, ya cantik, ya pendidikannya tinggi. Ah, sudah. Tapi tidak semua wanita begitu, umumnya begitu. Ada wanita yang dia bodoh, miskin, gopet, tapi berani berkecuali ada. Ada juga yang begitu. Ngangkrang, tiaya pulung ini, nah nanya. Nya gopet, nya miskin, nya bodoh, nya pikas sebelen. Maaf gulungan ini, nah. Kapungkur milih nakumaha tah. Tapi ada juga wanita cantik, kaya raya dan berpendidikan, tapi karakter dasarnya bagus, taat kepada suami, dia multazim kepada agama, dia taat tunduk patuh kepada aturan agama, walaupun kaya, cantik dan berpendidikan tinggi, wajib taat kepada suami. Nah, ada yang begitu. Tapi jarang. Duh, kalau ada yang begitu luar biasanya. Jadi kemurahan wanita yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, yang keduanya adalah dia berani merubah apa yang Allah ciptakan dalam dirinya. Dia merubah alisnya, dia merubah bulu matanya, dia mentato tubuhnya, dia mengikir giginya, dia merubah giginya, dia pasang behel palsu di giginya. Orang itu sudah bagus, tapi karena lagi trendy, lagi apa, musim pakai behel, hayo di behel. Padahal awalnya para dokter berinisiatif memasang behel untuk memperbaiki kondisi gigi yang tidak rata. Karena yang tidak rata itu membahayakan dirinya. Tidak rata, akhirnya copot satu demi satu. Kalau tidak rata, nyengsol gitu, kekuatan, daya tahan si giginya itu tidak saling menguatkan, lama-lama unger. Unger itu apa? Goyang. Lama-lama copot, 18 tahun sudah ompong. Nah, untuk menghindari hal itu, diratakan dengan apa? Dengan memasang behel. Dan itu tidak selamanya sampai masa tertentu, sekian bulan, kadang sekian tahun, tergantung berapa lamanya, kata dokter. Setelah itu dicopot lagi jadi bagus. Makanya hukum pasang behel itu tergantung kondisi. Kalau memang pasang behel untuk menghindari kerusakan maka boleh. Tapi kalau pasang behel itu sekedar gaya-gayaan, ada lagi yang sekarang behel palsu kelihatan seperti behel padahal bukannya. Maka itu tidak boleh. Untuk memperindah diri tidak boleh. Karena itu bagian dari merubah ciptaan Allah tanpa uzur. Ya. Jadi di antara yang terlarang yang membuat orang atau wanita itu terlaknat adalah ditato, menyambung rambut, kemudian merubah, mencabuti bulu-bulu yang ada di wajahnya dan mengikir gigi. Bagaimana kalau sekarang wanita berkumis dan berjenggot? Ada kan? Boleh enggak dikurud? Apakah masuk ke dalam larangan ini? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dalam wajah wanita tumbuh bulu yang tidak biasa, seperti kadang ada wanita yang berkumis dan berjenggot, maka memotongnya tidak apa-apa. Karena untuk menghindari tasyabuh dengan kaum laki-laki, sebab kumis dan jenggot termasuk ciri khas laki-laki. Dan itu termasuk bulu yang tumbuh tidak biasa dalam wajah wanita. Maka para ulama, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau semuanya menjelaskan dibolehkannya mencukur kumis dan jenggot bagi wanita yang memilikinya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yustasna minan numas idza ma idza nabata lil mar'ah lihyatun aw sharibun aw anfaqah fala yuhramu 'alayha izalatuha li anna dhuhura hadha sya'r mushawwahun laha wa huwa 'aibun wa izalatul 'uyub jaizun syar'an. Dikecualikan mencabuti bulu yang ada di wajah wanita, apabila wanita ini tumbuh di dalam wajahnya baik jenggot ataupun kumis ataupun godeg ataupun disebutnya anfaqah. Anfaqah itu ini nih, bulu yang tumbuh di bibir. Laki-laki ada semuanya. Ya, ini dibolehkan. Dibolehkan untuk dihilangkan. Karena munculnya bulu-bulu ini dianggap aib bagi seorang wanita dan menghilangkan aib dibolehkan secara syar'i. Imam An-Nawawi menjelaskan hal itu dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Termasuk apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ya. Termasuk Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir ketika menerangkan dosa besar, salah satu dosa besar adalah mencukur bulu-bulu yang ada di wajah wanita lalu mereka mengecualikan. Kecuali kalau ada wanita yang memiliki kumis dan jenggot dan itu hal yang tidak biasa dan dianggap aib untuk wanita, maka boleh untuk dihilangkan dan tidak berdosa. Adapun selain itu yang biasa tumbuh maka tidak boleh. Seperti alis, seperti bulu mata, maka itu tidak boleh dihilangkan atau dirubah oleh para wanita. Ya, inilah dua perkara yang membuat wanita itu dianggap murah harganya. Hal pertama adalah membuka aurat, berpakaian tapi telanjang. Yang keduanya adalah merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya. Baik dalam bentuk mengerik atau menghilangkan alis, menyambung rambut, atau mentato tubuhnya, atau mengikir giginya, dan yang sejenisnya, itu merupakan perbuatan yang pelakunya terancam dengan neraka. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud dengan wanita murahan. Ya, cukup ya sampai di sini di pagi hari ini dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas pembawaan materi di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Usulul Salasah. Kita akan buka sesi tanya jawab dan sudah ada penelpon yang sudah masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Saya Mang Kasbi di Lampung Utara. Oh, mangga. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu. Ini saya mau bertanya Ustaz. Iya. Saya pernah mendengar ceramah katanya begini, kelak di akhir zaman katanya teknologi akan hilang dengan izin Allah. Itu gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak di Lampung pakai streaming mungkin ya, atau Raja Lampung ikut gitu, ikut merilai, wallahu a'lam. Pertanyaannya, nanti hari kiamat teknologi akan hilang. Jangankan teknologi, hari kiamat mas semuanya musnah Pak. Mungkin pertanyaannya bukan itu. Di akhir zaman teknologi akan hilang, itu ya mungkin ya. Kalau kiamat hancurnya alam jagat raya, iya. Jangankan teknologinya, bumi langit beserta seluruh isinya juga akan hancur. Mungkin pertanyaannya, di akhir zaman nanti teknologi akan hilang, apakah betul? Ya, itu penjelasan para ulama. Melihat nas-nas yang ada dari hadis Nabi SAW yang sahih tentang perang akhir zaman, tentang munculnya Dajjal, itu nanti perang itu kembali menggunakan pedang, tombak, panah, perisai. Dan ketika Dajjal keluar, ya, Dajjal itu matinya bukan dibom, bukan ditembak dengan basoka, tapi ditusuk oleh apa? Oleh tombak kecil, oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi perang akhir zaman, kemunculan Dajjal, dikejar dan dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa dengan tombak dan yang lain-lain, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bersenjadakan tombak, pedang dan panah. Ketika seluruh makhluk di muka bumi sudah habis mereka bantai menurut anggapan mereka, mereka kemudian bilang, kita sudah kalahkan semua yang ada di muka bumi, yuk kita sekarang kuasai yang ada di langit. Lalu mereka membentangkan anak-anak panah mereka dan menembakkan ke atas. Kekuasaan Allah menyebabkan ketika anak panah kembali ke bawah, itu dalam keadaan berlumuran darah. Jadi semua nas-nas yang ada tentang semuanya itu menunjukkan di akhir zaman manusia kembali berperang dengan pedang, berperang dengan tombak, dengan panah. Lalu teknologi sekarang kemana? Di mana bom, di mana rudal, di mana nuklir, di mana semua teknologi di dunia militer kemana sekarang? Itulah para ulama menjelaskan suatu saat teknologi akan menghancurkan dirinya sendiri. Teknologi ini akan hancur oleh teknologi itu sendiri. Ya, tahu nggak? Sekarang ini di dunia ini ditanam bom-bom nuklir di tempat-tempat yang kita tidak tahu. Terus yang menjaganya itu cuma duduk di depan komputer, tinggal mijit itu tinggal meluncur. Terus perang itu nanti mungkin gak perlu ngirim orang, kayak main game aja ya. Kirim rudal, gitu bisa menjangkau negara lain itu ya. Atau mengirim pesawat tanpa pilot, tanpa awak, dikendalikannya di kantornya aja di depan komputer, tembak, blum-blum-blum gitu, kayak main game gitu ya. Dan yang menjadi masalah, orang yang ditugaskan menjaga itu tukang mabok. Karena di Eropa dan di Amerika yang dimaksud minum adalah minum-minuman keras. Mabuk itu sesuatu yang lumrah, yang biasa bagi mereka, bumbu pergaulan. Bayangkan umpamanya lagi mabuk itu pencet-pencet kapencet, hancur. Diduga kuat, para ulama menerangkan teknologi akan hancur. Kemudian manusia kembali ke zaman dahulu, membuat senjata dari besi, berupa pedang, berupa tombak, berupa panah, berupa yang seperti itu, kembali ke masa lalu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kondisi akhir zaman, perang akhir zaman, keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan semuanya itu dengan pedang. Tidak lagi dengan senjata. Senjata, tidak lagi dengan teknologi. Lalu orang bertanya, loh, kalau akhir zaman dengan pedang, teknologi ke sekarang kemana? Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu jauh setelah teknologi ini musnah. Mungkin terjadi perang dunia ketiga, mungkin kemudian dunia hancur karena teknologi itu sendiri, tapi banyak orang yang masih selamat, masih hidup, memulai kehidupan mereka kembali seperti zaman dahulu. Sampai munculnya perang akhir zaman, sampai munculnya Dajjal, sampai keluarnya Nabi Isa, dan seterusnya, ya. Demikian Bapak di Lampung, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ada penelpon kembali yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada penelpon kembali. Mati. Kita bacakan saya dari SMS yang masuk Ustaz dari WA. Bismillah, ahsanullahu ilaik Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang wanita memakai krim pemutih wajah? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Wanita memakai krim pemutih wajah. Taib, berdandan bagi wanita dengan cara-cara yang tidak terlarang disunnahkan asal dilakukan untuk menyenangkan suami. Bagi yang sudah laku atau bagi yang belum laku, untuk menyenangkan kelak kalau dia sudah laku, dengan cara merawat wajahnya dan badannya, ya, dibolehkan. Kalau caranya itu tidak terlarang seperti tadi, tidak sampai merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Adapun memakai krim pemutih seperti yang sekarang ini banyak dilakukan agar kulitnya putih, yang tadinya agak hitam gitunya, mungkin kapoe gitu, rada tutung meusan, kemudian dioleskan krim pemutih yang alami, ya, tidak mengandung risiko, itu tidak termasuk hal yang dilarang secara syar'i karena tidak ada unsur-unsur yang terlarang tadi, ya. Sama aja dengan begini umpamanya, wanita itu agak sedikit gelap wajahnya dan suaminya itu ingin dia kelihatan putih, lalu memakai kosmetik dibedakan kelihatan lebih cantik. Tentu saja dengan memakai bedak tertentu atau lotion tertentu. Tapi tidak merubah warna asli. Nanti kalau sudah disusut lagi, biasa lagi. Maka dibolehkan untuk mempercantik diri di hadapan suami dengan cara yang tidak terlarang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana mau bertanya, bagaimana misalnya kalau seorang wanita yang sudah diingatkan jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama tapi tetap saja merasa bahwa dirinya merasa benar begitu, Ustaz? Syukran sekolah. Merasa benar di atas kesalahan itu, ini yang menyebabkan orang itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah bertobat. Tobat dari apa? Dia gak salah kok, gitu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Patahkan argumentasinya. Kenapa dia merasa benar? Ya, ini kan ikhtiar untuk mempercantik diri. Dan percantik diri itu bagus. Lalu dia berdalih, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Patahkan argumentasi. Mempercantik diri bagus, boleh. Selama caranya tidak dilarang. Seperti penjudi atau pencuri. Dia bilang, saya kan harus menafkahi anak dan istri. Kalau enggak, kelaparan. Kita jawab, menafkahi anak dan istri bagus, wajib. Asal caranya tidak terlarang. Boleh cara apapun, selama cara itu tidak dilarang. Bisa buburuh, jual jasa, bisa dagang, bisa apapun yang tidak terlarang secara syariah. Adapun yang terlarang, ya jangan. Jadi patahkan argumentasi dia. Setelah dipatahkan argumentasinya, maka dia tidak akan lagi merasa benar dengan kesalahannya. Paling-paling ya taulah saya salah. Tapi gimana lagi dah resep? Nah kayak gitu ya. Nah ini agak mending. Suatu saat mungkin dia berhenti dan bertobat dari dosanya. Ya, kalau dia merasa itu sebuah kesalahan, merasa dosa, tapi dia masih ingin melakukannya karena apa? Karena hawa nafsu. Seperti pemabuk, seperti pencuri, seperti pezina. Semua yang dilakukannya itu dia tahu haram, tapi masih resep gitu. Mungkin suatu saat dia berhenti dan bertobat, ya agak mending yang seperti itu. Nah, kalau orang merasa benar di atas kesalahannya, itu disebut syubhat. Obatnya ilmu, obatnya diberi nasihat, obatnya apa namanya, dipatahkan argumentasinya, diberi penjelasan yang benar. Kalau orang merasa bersalah dengan kesalahannya tapi terus melakukan kesalahan karena kesenangan, karena ketagihan, itu yang disebut dengan syahwat. Maka obatnya adalah amal, iman dan amal soleh. Suruh dia melakukan banyak kebaikan, banyak sholat sunat, banyak infak dan sodakoh, itu insya Allah kelak akan mencegah dia dari syahwatnya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, ini ada dari akhwat. Bismillah, assalamualaikum, ustaz, waalaikumsalam, warahmatullah. Apa hukumnya menjual make up, tapi yang belinya anak-anak ABG? Pertama, menjual make up yang tidak terlarang secara syar'i, hukum asalnya boleh, karena wanita memang membutuhkannya, ya. Terus bagaimana kalau pembelinya menyalahgunakan? Itu bukan urusan kita. Seperti umpamanya kita menjual pisau. Untuk apa pisau? Banyak, untuk kupas buah, untuk ngiris bawang, untuk memotong tali, macam-macam. Kita semua butuh pisau. Tapi pisau bisa disalahgunakan tidak? Bisa, bisa untuk nodong, bisa untuk membunuh, gitu ya, macam-macam. Maka kalau ada orang yang membeli pisau untuk disalahgunakan, bukan urusan kita. Silakan saja, nah, kita gak perlu nanya, ini pisau mau apa nih? Nodong atau enggak? Ya gak perlu nanya begitu, ya. Kecuali kalau dia ngomong, beli pisau saya mau bunuh orang. Nah jangan, karena sudah tahu. Sudah tahu itu akan dipakai untuk sesuatu yang haram secara syar'i, jangan dijual. Tapi kalau bilang saya beli pisau, ya udah kasih. Jangan ditanya, mau bunuh enggak? Enggak, gitu pasti akan menghindar dia. Terserah dia menggunakan untuk apa. Yang jelas, kalau sebuah barang bisa dipakai untuk kebaikan atau dipakai untuk keburukan, tergantung niat dan maksud dari pembelinya, kita boleh menjualnya. Kita jualan umpamanya pakaian wanita yang terbuka aurat, you can see, boleh apa tidak? Boleh, karena wanita-wanita muslimah pun yang pakai cadar ketika keluar, butuh pakaian itu apa tidak? Butuh untuk di rumah. Masa di rumah pakai cadar terus? Ya tidak, untuk di rumah, untuk tampil di hadapan suaminya dibolehkan jual. tanpa harus bertanya, ini mau dipakai keluar apa tidak? Tanpa harus begitu, terserah jual saja. Adapun kalau wanita itu setelah membeli lalu dipakai keluar, itu tanggung jawab dia. Yang jelas, kita menjual barang yang bisa digunakan untuk kebaikan, walaupun bisa disalahgunakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.